kayak gini, berpikir ibadah itu wah, sementing aku sholat, sementing apa ya, yang untuk dirinya sendiri aja ibadah itu, sholat, poso, ya kan, dia pikir itu udah wes cukup, pahalanya sakit kan gitu, banyakan orang. Orang nggak menyadari bahwa faktor orang lain, doanya orang lain ini yang kadang-kadang tidak kita sadari menyelamatkan diri kita. Lewati apa ya? Lewati udah pasti sedekah, ya kan? Berbuat baik ke orang. Kita nggak sengaja doanya orang itulah yang siapa tahu nilainya tinggi di hadapan Allah, kita nggak ngerti, kan? Kalau ibadah kita misalkan dinilai sama Allah kok jelek semua, gak ada nilainya lah. Andalanmu apa meneh? Yang gak sengaja-sengaja itu